Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Qala al-Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala faslun ولما كان في شعبان من هذه السنة حولت القبلة وقد تقدم ذكر ذلك. Di tahun ini, tahun kedua Hijriah, di bulan Syaban, حولت القبلة, dialihkanlah kiblat itu dari Baitul Maqdis menuju Makkah, Masjidil Haram, dan sudah kita lewati pembahasannya. Berikutnya kata al-Imam rahimahullah, faslun fi ghazwati Badr al-Kubra. Baik. Ini yang biasanya dianggap oleh para kaum muslimin sebagai perang pertama, padahal bukan. Ya, saking terkenalnya, maka seakan-akan inilah perang pertama yang ada dalam Islam. Padahal sudah kita lewati beberapa peperangan sebelumnya. Qala rahimahullahu ta'ala, falamma kana fi Ramadan min hadhihi sanah, balagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khabaru, balagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khabarul 'ir al-muqbilah min asy-Syam li Quraisy suhbata Abi Sufyan. Maka di bulan Ramadhan di tahun ini sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabar tentang kafilah dagangnya orang-orang Quraisy yang baru balik, baru pulang dari Syam, yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Abu Sufyan pada saat itu masih musyrik kafir. Wahiya al-'airu allati kharaju fi talabiha lamma kharajat min Makkah. Dan kafilah dagang ini adalah kafilah dagang yang sebelumnya telah dicegat oleh Rasulullah dan para sahabatnya, cuman tidak ketemu. Sudah lewat duluan baru Rasulullah sampai ke tempat itu. Baik. Wa kanu nahwa 40 rajula. Kafilah dagang ini sekitar 40 orang yang mengawalnya. Wa fiha amwalun 'azimatun li Quraisy. Di kafilah dagang kali ini adalah kafilah dagang yang sangat besar milik Quraisy. Panadaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annas lil khuruji ilaiha. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyemangati sahabatnya, mengajak untuk keluar mencegat kafilah dagang ini yang baru saja pulang dari Syam. Wa amara man kana dhahruhu hadiran bin nuhud wa lam yahtafil laha ihtifalan baligha li'annahu kharaja musri'an fi 310 rajula. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan barang siapa yang memiliki kendaraan, baik kana dhahruhu hadiran, dhahr maksudnya di sini adalah kendaraan, punggung secara harfiah artinya punggung, tapi yang dimaksud adalah kendaraan. Barang siapa memiliki kendaraan silahkan dia bawa serta berangkat. Walam yahtafil laha ihtifalan baligha, dan beliau tidak terlalu membesar-besarkan masalah ini. Baik. Li'annahu kharaja musri'a, karena beliau memang barakallahu fikum secepat mungkin keluar bersama dengan 300 orang lebih sedikit. Walam yakun ma'hum minal khidi illa farasani. Tidak ada penunggang kuda yang ikut serta dalam pasukan Rasulullah ini kecuali dua kuda. Farasul li Zubair ibn al-Awwam wa farasul lil Miqdad ibn Aswad al-Kindi. Kuda yang dimiliki oleh Az-Zubair ibn al-Awwam dan kuda yang dimiliki oleh Al-Miqdad ibn Aswad al-Kindi. Wa kana ma'ahum 70 ba'iran ya'taqibuna ar-rajulani. Ya'taqibu ar-rajulani. Dan mereka di antara 300 orang lebih ini cuma 2 kendaraan kuda dan 70 ba'ira 70 ekor unta. Baik. Ya'taqibu ar-rajulani wa salasa 'ala al-ba'iril wahid. Saling bergantian untuk setiap unta. 2 orang atau 3 orang yang bergantian. Sejauh perjalanan ini turun lagi ganti yang lain. Begitu seterusnya karena kurangnya kendaraan. Barakallahu fiikum. Fakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Ali wa Marsad bin Abi Marsad al-Ghanawi ya'taqibuna ba'ira. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperlakukan dirinya sama seperti para sahabat. Beliau dengan Ali dan Marsad bin Abi Marsad al-Ghanawi. 3 orang. Bergantian Rasulullah di atas. Sekali Rasulullah turun, Ali yang naik. Berikutnya Ali turun, Abu Marsad. Marsad bin Abi Marsad al-Ghanawi. Wa Zaid bin Harithah wa bunuhu. Wa Kabsha mawali Rasulullah SAW. Demikian juga Zaid bin Harithah dan putranya barakallahu fikum Usama dan Kabsyah mawali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'taqibuna ba'ira. Mereka juga bergantian untuk satu unta barakallahu fikum. Wa Abu Bakar wa Umar wa Abdurrahman bin Auf. Abu Bakar, Umar, Abdurrahman bin Auf satu unta. Wastakhlafa 'ala al-Madinati wa 'ala as-salati ibnu Ummi Maktum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengamanahkan kota Madinah untuk dipimpin salatnya dan yang lainnya kepada Abdullah ibn Ummi Maktum, seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang buta. Falamma kana bi Rawha radda Aba Lubabah bin Abdul Mundhir wasta'malahu 'ala al-Madinah. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di Ar-Rawha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Aba Lubabah bin Abdul Mundhir kembali ke kota Madinah dan menugaskannya menjadi pemimpin kota Madinah mewakili Rasulullah. Wa dafa'a liwa'a ila Mus'ab bin Umair. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyerahkan al-liwa', bendera perang, kepada Mus'ab bin Umair. War-raya al-wahida ila Ali bin Abi Talib. Wal-ukhra allati lil-ansar ila Sa'd bin Thaib. Al-liwa ini adalah bendera utama. Barakallahu fiik. Rayah ini dipegang oleh kepala-kepala peleton atau kepala-kepala pasukan. Al-wahida ila Ali bin Abi Talib. Jadi satu untuk dipegang oleh Ali bin Abi Talib. Yang lainnya diserahkan kepada Ansar, yakni kepada Sa'd bin Mu'ad. Wajalal saqati Qais bin Abi Mus'ab bin Abi Sa'sa'ah. Wajalal ala saqati Qais bin Abi Sa'sa'ah. Taib. Wasara. Falamma qaruba min as-safra ba'atha taib Bisabas bin Amr al-Juhani wa Ali bin Abi Az-Za'ab Az-Zaghba ila Badr yatajassasani akhbar al-'ir. Barakallahu fikum. As-Saqah barakallahu fikum bagian depan kepada Abu Sa'sa'ah dan berangkatlah. Falamma qaruba minas-safra, maka beliau ketika telah dekat dengan daerah yang namanya Safra, ba'atha Bisabas bin Amr. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus sahabatnya bernama Sabas ibn Amr al-Juhani dan Ali bin Abi Az-Zaghba menuju Badr untuk mencari berita tentang kabar pasukan perang, kabar pasukan dagang ini atau kapilah dagang ini. Wa ma Abu Sufyan fa innahu balagahu makhraj Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Adapun Abu Sufyan telah sampai kepadanya kabar keluarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kota Madinah. Dari mana kira-kira? Dari mana Abu Sufyan mendapatkan kabar dari kota Madinah? Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baru saja keluar untuk mencegat pasukannya atau kafilah dagangnya orang-orang Quraisy yang baru pulang dari kota Syam. Tentunya tidak lain kecuali mata-mata. Apakah dikirim sendiri oleh Abu Sufyan atau mata-mata yang ada di dalam kota Madinah? Barakallahu fikum. Adapun Abu Sufyan telah mengetahui bahwa Rasulullah telah keluar dari kota Madinah bersama dengan sahabat-sahabatnya dan bertujuan untuk mencegatnya. Fasta'jara Zamzam bin Amr Al-Ghifari ila Makkah. Maka Abu Sufyan menyewa seorang yang bernama Zamzam. Zamzam bin Amr Al-Ghifari menuju Makkah. Tentunya dia akan memacu kuda secepat mungkin dari daerah sekitar Madinah menuju Makkah. Mustasrikhan li Quraisy bin Nabiri ila airihim, untuk meneriakkan, mengumumkan kepada orang-orang Quraisy agar supaya mereka keluar dari kota Makkah membela dan menjaga harta benda mereka, kafilah dagang yang merupakan milik mereka yang baru saja pulang dari Syam. Liyamna'uhu min Muhammad wa ashabihi, agar supaya orang-orang Quraisy membela, melindungi harta mereka dari serangan Muhammad alaihi salatu wasallam dan sahabatnya. Wa balagha as-sarih wa ahla Makkah fanahadu musri'in. Ternyata begitu sampai as-sarih, as-sarih ini orang yang berteriak minta tolong. Surah, suara yang sangat tinggi meminta tolong. Begitu sampai di kota Makkah dan diumumkanlah pengumuman bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan pasukannya telah keluar untuk mencegat harta dagangannya orang-orang Quraisy. Maka silakan kalian semuanya keluar membela dan menjaga, melindungi harta kalian. Fanahadu musri'in, maka mereka pun semuanya bangkit bersegera. Wa aw'abu fi al-khuruj. Falam yatakhallab min asyrafihim ahadun siwa Abi Lahab. Maka mereka pun semuanya bersiap-siap untuk keluar dan tidak ada yang tertinggal dari tokoh-tokoh Quraisy pada saat itu kecuali Abu Lahab. Semua tokoh-tokohnya keluar. Fa innahu awwala anhu rajulan kana lahu alaihi dain. Abu Lahab tidak mau keluar. Dia hanya memerintahkan seseorang yang menggantikannya karena orang tersebut memiliki utang kepada Abu Lahab. Wa hasyadu fi man haulahum min qabail Arab. Mereka pun menghasung siapapun yang ada di daerah sekitar kota Makkah dari kabilah-kabilah Arab untuk ikut serta. Walam yatakhallaf anhum ahadun min butuni Quraisy illa Bani Adi. Dan tidak ada yang tertinggal, semuanya berangkat dari keluarga kerabat orang-orang Quraisy kecuali Bani Adi. Falam yakhruj ma'hum minhum ahad. Dari Bani Adi tidak ada seorang pun yang keluar. Wa kharaju min diyarihim kama qala ta'ala. Orang-orang Quraisy kufar, tokoh-tokohnya pun keluar dari kota Makkah dalam keadaan seperti yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bataran wa ria'an nas wa yasudduna an sabilillah. Sombong angku disertai dengan riya dan mereka menghalangi orang-orang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa aqbalu kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihaddihim wa hadidihim tuhadduhu wa tuhaddu rasulahu bihadihim wa hadidihim, dengan persenjataannya, pasukannya untuk memerangi Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Wa ja'u ala hardin qadirin wa ala hamiyatin wa ghadab. Mereka pun keluar dari kota Makkah mendatangi kota Madinah atau daerah Badr, hardin qadirin, dalam keadaan sangat yakin bahwa mereka bisa melakukan apapun yang mereka ingin lakukan. Barakallahu fikum. Mereka yakin wa ala hamiyatin ghadab wa ghadab, dan juga mereka dipenuhi oleh hamiyah. Semangat asabiyah disertai dengan amarah yang meluap-luap. Wahanakin ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi, dan kebencian sangat terhadap Rasulullah dan para sahabatnya. Lima yuriduna min akhdi irihim. Mereka sangat benci terhadap Rasulullah dan para sahabatnya karena mereka tahu bahwa Rasulullah lagi sedang menyerang atau berusaha untuk mengambil harta mereka. Baik. Wa qatala man fiha. وقد أصابوا بالأمس عمر بن الحضرمي والعير التي كانت معه. Mereka sudah sangat benci dan tidak senang dengan Rasulullah karena mereka dulunya telah mengambil harta dari orang-orang Quraisy dan bahkan telah membunuh Amr bin al-Hadrami dan mengambil, merampas apa yang dimiliki oleh orang Quraisy ketika melewati daerah sekitar kota Madinah. Fajama'ahumullahu ala 'irin ala ghairi ni'adin kama qala Allah taala. Maka Allah Subhanahu wa taala mempertemukan pasukan Quraisy ini yang kurang lebih 1000 pasukan dengan pasukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hanya sekitar 300 lebih sedikit. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan walau tawa'adtum lakhtalaftum fil mi'ad walakin liyaqdi Allahu amran kana maf'ula. Walau tawa'adtum, seandainya kalian saling berjanji bahwa kita akan ketemu di tempat ini, di daerah ini untuk perhitungan, lakhtalaftum, maka niscaya kalian akan berselisih dalam perjanjian itu. Walakin, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kalian tanpa ada perjanjian sebelumnya, tanpa ada koordinasi sebelumnya atau pembicaraan sebelumnya. Liyaqdi Allahu amran kana maf'ula, agar supaya Allah Subhanahu wa taala menetapkan sesuatu yang Allah telah tetapkan dan pasti terjadi. Baik, walamma balagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khuruju Quraisy, maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kepada beliau tentang kabar keluarnya orang-orang Quraisy dari kota Makkah, istisyara ashabahu fatakallama al-muhajiruna fa ahsanu thumma istasyarahum thaniyan fatakallama al-muhajiruna fa ahsanu ثم استشارهم ثالثا ففهمت الأنصار أنه يعنيهم. Ketika berita itu sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berita tentang keluarnya orang-orang Quraisy dengan pasukannya, perlengkapannya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak musyawarah para sahabatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak musyawarah, bicara orang-orang Muhajirin, mereka pun berbicara dan mereka bagus dalam sokongannya terhadap Rasulullah, semangat mereka. Tumastasyarahum tsaniyan, kemudian Rasulullah SAW minta mereka berbicara, orang-orang Muhajir pun tetap berbicara. Fatakallamal muhajiruna fa ahsanu, mereka pun berbicara dan siap apapun yang mereka diperintah oleh Rasul. Tsumma stasyarahum tsalitsan, kemudian yang ketiga Rasulullah masih mengajak bicara mereka. Fa fahimatil ansar wa annahu ya'nihim, maka orang-orang Ansar pun mulai paham bahwa yang diinginkan berbicara di sini adalah mereka. Yang diinginkan berbicara oleh Rasulullah adalah orang-orang Ansar. Fa badara Sa'd bin Mu'adz fa qala, maka segeralah Sa'd bin Mu'adz berbicara sambil mengatakan, ya Rasulullah, ka'annaka tu'arridu bina. Sambil mengatakan, ya Rasulullah, seakan-akan engkau menginginkan kami yang berbicara. Wa kana innama ya'nihim ka'annahum bayauhu ala ayyamna'uhu minal ahmari wal aswadi fi diyarihim. Dan memang itulah yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar supaya orang-orang Ansar berbicara. Karena mereka lah yang telah berbaiat kepada Rasulullah bahwa mereka akan melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari golongan ahmar. Orang-orang berkulit putih wal aswad, dan golongan orang-orang berkulit hitam di tempat mereka, di negeri mereka. Taib. Falamma azama alal khuruji istasyarahum liya'lama ma indahum. Falamma azama alal khuruj, maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak keluar, istasyarahum, Rasulullah sallallahu mengajak musyawarah lagi mereka untuk Rasulullah mengetahui apa yang ada pada mereka. Faqala lahu sa'ad, la'allaka nakhsha an takuna al-ansaru tara haqqan 'alayha an la yansuruka illa fi diyariha. La'allaka takhsha, ya Rasulullah, mungkin kau khawatir bahwa orang-orang Ansar tidak akan menolong engkau, membela engkau kecuali di dalam negeri mereka, yakni dalam kota Madinah. Wa inni aqulu 'anil ansar wa ujibu 'anhum, dan sesungguhnya aku akan mewakili orang-orang Ansar berbicara di sini. Taib. Wa ujibu 'anhum, dan aku yang akan menjawab pertanyaan Rasulullah mewakili mereka. Fad'an haitsu syi'ta, sekarang ya Rasulullah, silahkan engkau berangkat kemanapun engkau inginkan. Wasil habla man syi'ta, sambunglah tali kepada siapapun yang engkau kehendaki. Waqta habla man syi'ta, putuslah tali hubungan dengan siapapun yang engkau kehendaki. Wa khudh min amwalina ma syi'ta, ambillah dari harta benda kami sekehendakmu ya Rasulullah. Wa'atina ma syi'ta, dan berikanlah kepada engkau sesuai dengan kehendakmu ya Rasulullah. Wa ma akhadta minna kana ahabba ilaina mimma tarakta, dan apa yang engkau ambil dari kami itu lebih kami cintai daripada apa yang engkau tinggalkan untuk kami. Wa ma amarta bihi min amrin fa'murna fa'amruna taba'un li amrika, dan apapun yang engkau perintahkan kepada kami maka semua urusan kami hanya mengikut perintah-perintahmu. Wallahi la in sirta hatta tabluga al baraka min ghamdan lanasiranna ma'aka, demi Allah seandainya engkau akan berjalan sampai engkau ke tempat taib al birak min ghamdan lanasiranna ma'aka, sampai ke tempat itu pun kami akan ikut bersama dengan engkau ya Rasulullah. Wallahi la in ista'radta bina hadzal bahra khadnahu ma'ak, seandainya pun engkau menginginkan kami melewati lautan ini, maka kami akan menyeberanginya bersama dengan engkau ya Rasulullah. Wa qala lahul miqdad la naqul laka kama qala Musa li Musa, qaum Musa li Musa. Maka al-Miqdad pun mengatakan, ya Rasulullah, kami tidak akan mengatakan kepada engkau sebagaimana apa yang dikatakan oleh kaumnya Musa terhadap Musa. Idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Berangkatlah engkau wahai Musa dengan Rabbmu, berperanglah engkau melawan musuh-musuhmu. Kami hanya duduk-duduk di sini saja sambil menunggu. Ketika kalian menang, maka kami akan masuk ke negeri itu. Kami tidak akan pernah mengatakan kata-kata ini kepada engkau ya Rasulullah, sebagaimana kata-kata Bani Israel kepada Musa. Walakinna nuqatilu an yaminik wa an shimalik wa min baini yadayka wa min khalfik, akan tetapi kami akan berperang di hadapanmu, di sebelah kanan, sebelah kirimu, dan sebelah belakang. Fa asyraka wajhu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa surra bima sami'a min ashabihi, maka bersinar-sinarlah wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berbahagialah beliau dengan apa yang beliau dengar dari sahabat-sahabatnya, baik dari kalangan muhajirin, demikian juga dari kalangan orang-orang Ansar. Bahwa mereka semuanya akan membela, menolong, melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimanapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada, bukan cuma di kota Madinah. Wa qala siru wa abshiru fa inna Allah qad wa'adani ihda ta'ifatain wa inni wa qad ra'aytu masari al-qaum. Pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan siru wa abshiru, silakan kalian bergerak, berjalan, wa abshiru, dan silakan kalian bergembira. Fa inna Allah qad wa'adani ihda ta'ifatain, karena sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjanjikan untuk aku satu dari dua kelompok ini, kelompok pasukan dagang atau kabilah dagangnya orang-orang Quraisy yang baru saja pulang dari kota Syam, atau pasukan perang yang dipimpin oleh Abu Jahal barakallahu abikum, dan yang lainnya dari tokoh-tokoh Quraisy yang berjumlah kurang lebih 1000 orang. Ini namanya ihdath ta'ifataini, satu dari dua kelompok ini. Wa inni waqad ra'aytu masari al-qaum, dan aku telah diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tempat-tempat di mana mereka bergelimpangan. Barakallahu fikum. Masari, yakni tempat terlentangnya mereka setelah meregang nyawa. Barakallahu fikum. Fasara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Badr. Maka berjalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya menuju Badr. Wa khafadha Abu Sufyan falahiqa bi sahilil bahr. Wa khafadha, dan adapun Abu Sufyan, dia pun agak menyingkir, menjauh dari kota Madinah. Falahiqa bi sahilil bahr, sehingga dia pun melewati pinggir laut. Wa lamma ra'a annahu qad naja, dan ketika Abu Sufyan melihat bahwa dia telah selamat dari kejaran dan pasukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ahrazal 'ir, dan dia pun telah menguasai pasukannya ini, kata ba'ila Quraisy anirji'u, maka Abu Sufyan pun mengirim surat ke orang-orang Quraisy yang sudah kadung keluar dari kota Makkah. Baik, Abu Sufyan menulis surat kepada mereka agar supaya mereka kembali saja. Fa innakum innama kharijtum li tuhrizu 'irakum, karena sesungguhnya kalian keluar hanya sekedar untuk menjaga, melindungi kabilah dagang kalian, harta benda kalian. Fa'atahumul khabar, maka sampailah kabar dari Abu Sufyan. Wahum bil Juhfah, sementara mereka sudah berada di Juhfah, yakni pasukan perangnya orang-orang Quraisy. Fahamu birrujud, maka begitu sampai surat itu, mereka pun hendak kembali. Faqala Abu Jahal, Abu Jahal langsung berkata, wallahi la narji hatta naqdama Badra. Baik. Fanuqima biha, demi Allah kita tidak akan kembali sampai kita datang ke tempat yang namanya Badr, dan kita akan tinggal di sana. Wa nut'ima min hadara man hadarana min al-Arab, dan kita akan memberi makan siapapun yang hadir di situ dari kalangan orang Arab. Wa takhafuna al-Arabu ba'da dhalik, dan orang-orang Arab pun akan sungkan, segan terhadap kita setelah itu. Fa'ashar al-Akhnas ibn Shuraiq alaihim birruju', dan adapun tokoh yang lainnya yang bernama Akhnas mengajak untuk kita kembali saja. Fa'asawhu, dan mereka enggan dan tidak mau mendengarkan usulan untuk kembali. Faraja'ahu wa banu Zuhrah falam yashhad Badran Zuhri. Faraja'ahu wa banu Zuhrah, maka dia pun kembali. Taib al-Akhnas tadi, dia pun kembali bersama dengan Banu Zuhrah, sehingga tidak ada seorang dari kalangan Bani Zuhrah yang hadir dalam perang Badr. Faqtabat Banu Zuhrah ba'du bira'il Akhnas falam yazal fihim muta'an mu'azzima, maka mereka pun menganggap bahwa Ibnu Zuhrah menganggap bahwa pendapat Al-Akhnas memang jitu bagus, falam yazal fihi muta'an mu'azzama, sehingga orang-orang Bani Zuhrah senantiasa memuliakan dan menghormati Al-Akhnas ini. Wa aradat Banu Hashim ar-ruju', demikian juga Banu Hashim pengen kembali. Fastadda 'alaihim Abu Jahal, maka Abu Jahal pun mencegat mereka dan marah. Wa qala tufariquna hadhihi al-isabah hatta narji'a, jangan kalian coba-coba untuk memisahkan diri dari kelompok ini sampai kita pulang sama-sama. Fasaru, maka mereka pun berangkat semuanya. Wasara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta nazala 'ashiyan adna ma'in min miyahi Badr. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun sudah mendekat ke Badr sampai beliau mendapati mata air, mata air yang paling dekat dengan Badr. Faqala ashiru 'alayya fil manzil. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak musyawarah para sahabatnya. Coba perhatikan bagaimana Rasulullah mengajak musyawarah terus, padahal beliau langsung diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan tentang pentingnya musyawarah. Ashiru 'alayya fil manzil. Faqala al-Hubab ibn al-Mundhir, ya Rasulullah, ana 'alimun biha wa bi qulubiha. In ra'aita anna sira ila qulbi ila qulub qad arafnaha fa hiya kathiratul ma azbatun fanazalatib fananzil 'alayha wa nasbiqal qaumi ilayha wa nughawwir ma siwaha min al-miyah. Baik. Maka berkata Al-Hubab ibn al-Mundhir, ya Rasulullah, ana 'alimun biha. Baik. Wa qulubiha, aku adalah orang yang paling mengerti wilayah ini, daerah ini. Barakallahu fikum. In ra'aita anna sira ila qulubin qad arafnaha. Kalau engkau ya Rasulullah mengajar kami berangkat ke daerah yang agak landai, maka kami mengetahui fahiya kathiratul ma, di tempat itu banyak air dan airnya pun tawar, bagus, jernih. Fananzil 'alaiha wa nasbiqal qaum, maka kita akan turun ke sana dan kita akan mendahului orang-orang Quraisy. Dan kita akan keruhkan semua air-air selainnya. Wasaral musyrikuuna sura'an yuridunal ma. Orang-orang musyrikin pun pengen untuk mendahului pasukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan air itu. Karena air ini sangat penting. Barakallahu fikum. Kapan pasukan perang kekurangan air, maka kelemahan akan berada pada mereka. Baik. Wa ba'tha Aliyan wa Sa'dan wa Zubair ila Badrin yaltamisuna al-khabar. Maka Rasulullah mengutus Ali dengan Sa'd bin Abi Waqqas serta Zubair bin Awam menuju Badr untuk mencari berita. Faqadimu bi'abdaini li Quraisy. Ternyata tiga orang sahabat ini mendapati dua budak dari budak-budak Quraisy. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'imu yusalli, sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi melakukan salat. Fasalahuma ashabahu, man antuma? Fasalahuma ashabuhu, maka sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanyai dua budak itu, man antuma, siapa kalian berdua ini? Qala nahnu suqatun li Quraisy, kami adalah orang-orang merupakan budak yang senantiasa mengambilkan air untuk orang-orang Quraisy. Fakarya dalika ashabuhu wa waddu law kana li iri Abi Sufyan. Maka sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak senang dengan keadaan itu. Wawaddu, mereka pun sangat berharap seandainya yang mereka tangkap ini adalah orangnya Abu Sufyan, karena di sana banyak harta. Falamma sallama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lahumā akhbirāni aina Quraisy. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam usai melakukan salat, beliau pun mendekati dua budak ini sambil mengatakan akhbirani aina Quraisy. Khabarkanlah kepada aku di mana orang-orang Quraisy. Qala wara'a hadzal katib. Kedua budak ini mengatakan orang-orang Quraisy berada di balik bukit ini. Faqala kamil qaum. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, berapa jumlah mereka? Faqala la a'lamu, la ilma lana. Dua budak itu pun mengatakan kami tidak tahu berapa jumlahnya. Faqala kam yanharuna kulla yawm. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berapa ekor unta yang mereka sembelih setiap hari? Faqala yawman 10 wa yawman 9. Kedua budak ini mengatakan bahwa mereka setiap harinya menyembelih 10 ekor unta, berikutnya 9 ekor, terkadang 10, terkadang 9 ekor. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-qaumu ma baina at-tis'umi'ati ila al-alf. Subhanallah. Baik. Untuk mengetahui jumlah orang, enggak mesti harus jumlahnya, tapi apa? Apa yang mereka konsumsi? Barakallahu fikum. Seberapa banyak yang mereka habiskan setiap hari? Dari situ bisa diketahui. Karena setiap unta akan dimakan oleh 100 orang. Barakallahu fikum. Jadi kalau 9 unta berarti 900. Karena terkadang juga mereka menyembelih 10 ekor, ya, antara 900 akhirnya dengan 1000 orang. Masya Allah. Fa'anzalallahu azza wa jalla bi tilkal lailati mataran wahidan fakana 'alal musyrikina wabalan syadidan man'ahum minat taqaddumi. Maka di malam itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan air hujan dengan sangat lebatnya. Fakana 'alal musyrikina wabalan syadida, sehingga itu adalah merupakan bencana bagi orang-orang Quraisy musyrikin, sehingga mereka tidak bisa maju, mereka hanya bisa tinggal diam. Barakallahu fikum, menahan diri dari apa? Dari air hujan. Wa kana 'alal muslimina tilam taib. Zaharahum bihi batallan tilam atau tullan. Oh apa? Wakana al-muslimina tilam atau tala tilam zahrahum bihi. Tilan ini semacam cep. Barakallahu fikum. Tila atau sejenis sesuatu yang mereka bisa menghindarkan diri dari dari hujan. Wa dhaba anhum rijsas syaitan wa watta'a bihimul ard. Dan Allah Subhanahu wa taala menghilangkan dari mereka rijs syaitan, najisnya syaitan, gangguan syaitan. Wa watta'a bihimul ard, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan untuk kaum muslimin tanah berpasir ini menjadi padat karena basah. Wasallaba bihi ramal, jadi menjadi kuat. Ini pasir ini kalau kering dia berhamburan, tapi kalau dia padat kena air maka dia kuat. Barakallahu fikum, bisa untuk dipijak dan enak untuk berlari. Seperti itu biasa di pinggir pantai. Barakallahu fikum, ketika pantainya itu mengenai pinggiran pasir, barakallahu fikum, di situ keras, bisa kita lari. Tapi kalau bagian atasnya yang sudah kering, susah untuk kita berlari karena yang kita pijak akan bergerak. Maka padang pasir di zaman itu, barakallahu fikum, di daerah Badr, setelah diguyur dengan hujan, dia pun memadat dan keras. Barakallahu fikum. Wa sabbatal aqdam, sehingga menjadi kokoh tempat berdiri. Wa mahada bihil manzil wa rabata bihi ala qulubihim, dan mereka bisa membangun tempat mereka. Wa rabata bihi ala qulubihim, dan Allah mengikat hati-hati mereka. Fasabaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashabuhu ilal ma. Sehingga Rasulullah dan para sahabatnya yang mendahului datang ke air itu, mata air itu. Fanazalu alaihi syatral lail. Sehingga mereka, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai di sana di malam hari. Wasana'u al-hiyad. Mereka pun telah membuat hiyad, yakni kolam-kolam, telaga-telaga kecil. Thumma gawwaru ma adaha minal miyah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengaburkan, membuat air-air yang lainnya jadi kabur. Wa nazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashabuhu alal hiyad wa buniya li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arish. Kemudian turunlah mereka di situ dan dibangunlah di sana arish, yakni tempat untuk beristirahat sejenak. Yakunu fiha ala tullin yushrifu alal ma'rakah, yang dibangun di atas tempat yang agak tinggi. Dari situ beliau alaihi salatu wasallam bisa melihat bagaimana jalannya pertarungan peperangan. Wa masyafi maudi'il ma'rakah. Dan begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan di tempat akan terjadinya peperangan. Wa ja'ala yushiru biyadihi hadha masra'u fulan, sambil beliau mengisyaratkan dengan tangannya ke tempat-tempat tertentu sambil mengatakan, ini tempat tergeletak terlentangnya si fulan, ini tempat meninggalnya si fulan, ini tempat tinggal tempat meninggalnya si fulan. Baik, insyaallah kalau Allah menghendaki. Fama ta'adda ahadu minhum mawdi'a isyaratihi. Ternyata tidak ada seorang pun yang telah ditentukan namanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tempat itu kecuali yang mati di tempat itu. Barakallahu fiik. Falamma tala'al musyrikun wa tara'al jam'an, maka ketika muncul pasukan kaum musyrikin dan dua pasukan pun sudah saling melihat memandang. Ini 1000 pasukan dengan 300 lebih sedikit. Lebih belasan orang. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma hadhi Quraisy ja'at bi khayalaiha wa fakhriha. Ya Allah, ini orang-orang Quraisy telah datang dengan kesombongan dan keangkuhannya. Ja'at tuhadduka wa tukadzibu rasulak. Mereka datang menentang engkau dan mendustakan rasulmu. Wa qama wa rafa'a yadayhi wastansara rabbahu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri dan mengangkat kedua tangannya memohon bantuan dari Allah Subhanahu wa taala sambil mengatakan, Allahumma anjizli ma wa'adtani. Ya Allah, buktikanlah kepadaku apa yang kau telah janjikan kepadaku. Allahumma inni anshuduka ahdaka wa wa'daka. Ya Allah, aku minta dengan namamu untuk memberikan kepada aku apa yang kau telah janjikan kepada aku. Falzazamahu as-siddiqu min waraihi. Ini yang diulang-ulang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam doa ini sampai Abu Bakar radhiyallahu taala anhu memeluk Rasulullah dari arah belakang sambil mengatakan, ya Rasulullah, abshir walladhi nafsi biyadihi la yunjizannallahu lakama wa'adaka. Sambil mengatakan, ya Rasulullah, bergembiralah, berbahagialah demi yang jiwaku ada di tangannya. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada engkau apa yang Allah telah janjikan. Wastansaral muslimun Allah wastaghathuhu, dan kaum muslimin pun berdoa memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wastaghathu, dan minta bantuannya. Wa akhlasu lahu, dan mereka mengikhlaskan doa kepada Allah. Wa tadarru ilaihi, dan mereka pun tadarru, tunduk mereka kepada Allah Subhanahu wa taala memohon sangat. Masalahnya ini cuma 300 lebih sedikit dengan 1000 pasukan. Fa wahallahu ila malaikatihi, maka Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada malaikatnya, anni ma'akum fatsabbitul ladina amanu sa'ulqi fi qulubil ladina kafaru ru'bah. Anni ma'akum, sesungguhnya aku bersama dengan kalian. Fasabbitul ladina amanu, maka kokohkanlah wahai para malaikat, kokohkanlah hati-hati orang-orang yang beriman. Saulki fi qulubil ladina kafaru ru'bah, aku akan campakkan di hati-hati orang-orang kafir itu rasa takut. Wa wahallahu ila rasulihi anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada rasulnya, anni mumiddukum, bahwa aku akan memberikan pertolongan kepada engkau dengan mengirim 1000 malaikat bermurdipin saling bertahap. Qara abak bikas kuri abikasril addali wa fathiha faqila almana annahum ridfun lakum, yang ada di belakang kalian. Waqila yurdifu ba'dhum ba'dha, membonceng satu dengan yang lain. Arsalan lam ya'tu dufatan wahida, yakni malaikat yang berupa 1000 malaikat ini tidak datang satu sekaligus, tapi satu demi satu sedikit saling membonceng antara satu dengan yang lainnya. Fa'inkilaha huna dakara annahu amaddahum bi alf, wa fi surati Ali Imran qala intaqu ittaqulu lil mu'mina alayyakfiyakum ayyumiddakum rabbukum bi 3000 minal malaikati muzinin bala in tasbiru wa tattaqu ya'tukum min fawrihim hada yumdidukum rabbukum bi 5000 minal malaikati musawimin fakaifa al-jamu bainahuma. Barakallahu bikum. Di Badr ini ada 1000 pasukan. Nah, terus bagaimana di ayat yang lain yang menunjukkan di sana lebih? Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya biidznillah tabaraka taala. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.